بسم الله الرحمن الرحيم. Sedikit tadi imam kita membacakan surah Al-Isra dari ayat 83 sampai kisah yang 92 ya. Ada beberapa pesan yang sangat penting di ayat tadi yang dibacakan. Pertama, ada tipikal unik dari manusia yang saat diberikan oleh Allah dua hal yang berlawanan, sifatnya tidak menemukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah berikan kepadanya nikmat, idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, terlalu larut dalam kenikmatannya. Antum dulu berharap-harap supaya Allah bisa angkat derajat Anda, mudah pekerjaannya, lulus tes sampai dapat posisi yang tinggi. Saat kemudian Allah berikan posisi itu, ya, alih-alih Anda bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, Anda lupa dengan itu, larut dalam kenikmatan yang diberikan, yang dikerjakan, kemudian hal-hal yang tidak mendekatkan Anda dengan Allah. Anda bikin pesta, ya, Anda kemudian ajak teman-teman untuk berfoya-foya, bisa. Anda larut dalam semuanya itu, traktir sana, traktir sini. Itunya sih tidak dilarang. Cuman lupanya Anda kepada Allah, itu yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya minta, tapi kok setelah diberi Anda enggak syukur dengan Allah? Kaidahnya kan Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum lazidannakum. Ketika Anda minta, Allah berikan kepada Anda, seharusnya pertama kali Anda bersyukur, berterima kasih kan pada yang memberi. Anda datang kepada saya misalnya, Ustaz, saya ada keperluan begini, begini, begini. Kemudian dengan izin Allah, saya dititipkan oleh Allah, saya berikan kepada Anda. Oh baik, ini silakan gunakan dengan baik. Bukankah Anda katakan kepada saya, terima kasih Ustaz. Baik, jadi sifat memberi dan sifat berterima kasih, itu sifat terima kasih akan diberikan pada yang pertama kali memberikan bantuan kepadanya. Tidak ada di muka bumi ini yang mengangkat derajat kita, yang memberikan kenyamanan dalam hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia agak aneh. Ketika minta kepada Allah, diberikan oleh Allah, hal yang pertama kali ia lakukan saat menerima itu bukan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengerjakan satu perbuatan yang bahkan tidak ada hubungannya dengan Allah. Sama dengan Anda yang mahasiswa misalnya, minta kepada Allah dari malam tahajud gitu kan, supaya besoknya lulus ujian. Anda belajar, Anda minta. Begitu diluluskan, yang pertama kali dia lakukan bukan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia teriak-teriak, dia lompat-lompat, dia jingkrak-jingkrak gitu kan dan sebagainya. Dia traktir teman, bahkan ada yang coret-coret bajunya. Ya, foya-foya di jalanan. Kemudian nyalakan motor, bikin kebisingan sana sini. Mana tahajud yang semalam Anda lakukan? Mana doa kumpul-kumpul yang Anda mintakan kepada Allah? Mengekspresikan kebahagiaan itu tidak dilarang. Tapi yang unik kata Quran, ada yang aneh. Ketika meminta diberikan, maka yang pertama ia lakukan bukan syukur kepada yang memberi. Itu bagian pertama. Yang kedua, ada yang dilema sih. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak sebelumnya ia alami, sempat mengagetkan. Namanya syar. Ya, syar itu mendapati sesuatu yang terlihat sangat tidak menyenangkan. Bukan yang biasa, ya, tapi sangat tidak menyenangkan. Bahkan ditafsirkan buruk. Wa idza masyahu syarru massahu syarru kana ya'usa. Tiba-tiba langsung dia putus asa. Di saat diangkat dia tidak bersyukur, saat diturunkan sementara dia tidak sabar. Misal yang tadi diangkat tuh ya, angkat sampai posisi paling tinggi. Masyaallah. Nikmatnya cukup banyak. Ruangan kantor mulai mewah. Mobil fasilitas mulai bagus. Harta mulai melimpah. Tiba-tiba perusahaannya ditimpa bangkrut sekaligus hancur perusahaan. Jatuh dia paling dalam ke bawah. Kebiasaan yang tadi didapatkan tiba-tiba turun drastis, turun. Ya bukan, tidak ada tahapan. Kalau ada tahapan pelan-pelan, turun, turun, turun, turun. Tapi ini sesuatu yang sangat tidak disukai, tiba-tiba turun ke bawah hancur. Pes. Saat turun, bukan sabar yang dilakukan, bukan Allah yang dijadikan acuan. Padahal dia tahu yang punya nikmat hanya Allah. Yang punya kemudahan hanya Allah. Yang punya solusi hanya Allah. Tapi ketika diuji dengan semua tadi, anehnya kenapa dia tidak berpikir untuk kembali kepada Allah, minta lagi. Bukankah dia tahu yang punya solusi Allah? Anda kalau sedang punya masalah sedahsyat-dahsyatnya, kan Anda sadar yang punya solusi Allah, yang punya nikmat Allah, yang punya harta Allah. ketika Anda diturunkan pada level itu, kenapa Anda tidak kembali kepada Allah untuk memintanya? Yang terjadi adalah manusia putus asa, bahkan saking putus asanya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai stres, ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya, ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustaz untuk dibunuhi misalnya. Rajim, Allahu a'lam bissawab. Bahkan ada yang menghilangkan dirinya sendiri atau nyawanya sendiri. Nah, dua hal ini dua hal yang agak unik dari sementara karakter manusia, tidak semuanya. Seakan kalau dalam bahasa kita, saya mesti tempatkan kamu di posisi apa? Dikasih kaya enggak syukur, diturunkan fakir enggak sabar, ya dinaikkan enggak ingat saya, diturunkan enggak ingat saya. Kalau saya bikin naik kamu enggak ingat, saya bikin turun kamu enggak ingat, saya harus bikin apa sama kamu supaya ingat saya? Paham ya posisinya? Nah, ini di posisi ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan seperti ini, jangan biarkan diri kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sedang ada di atas, kata Allah, ingat-ingat, jangan sampai itu membuat Anda terlena, karena satu saat Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ruh Anda diambil. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Tapi kalau Anda sedang berada di bawah, jangan putus asa ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, karena rahmat Allah begitu luas dan bisa mengangkat Anda dari bahkan titik yang paling rendah dalam kehidupan Anda. Bahkan saya sedikit agak meluas sedikit ya. Kalimat rahmat di Quran bukan hanya dimaksudkan untuk mengangkat seseorang dari keterpurukan harta benda. Misal Anda gagal, usaha gagal sampai yang paling bawah. Ya. Dalam posisi ini kata Allah, Anda jangan putus asa dengan rahmat saya. Rahmat saya begitu luas. Saya turunkan Anda sampai titik yang paling bawah supaya kamu ingat kepada saya. Itu poinnya. Jadi kalau Anda sampai diturunkan pada titik yang paling rendah, belum juga ingat dengan Allah, Anda mesti diberikan kondisi apa lagi?